بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، maka sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia telah limpahkan kepada kita sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah sanggup kalian untuk menghingganya. Tidaklah sanggup bagi kalian untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Dia telah menjadikan kita sebagai seorang muslim, kemudian menjadikan kita melaksanakan rukun-rukun Islam dan melaksanakan seluruh apa yang dituntut oleh Islam. Alhamdulillah, menjadikan kita istiqamah di atas Islam. Dan di antara nikmat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling terbesar adalah menjadikannya kita sebagai seorang ahlu sunnah. Sebagai seorang ahlu sunnah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhaj salafus salih. Semua ini adalah kenikmatan yang tidak lain melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja pada kalian dari satu kenikmatan, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan melihat kembali selembar tulisan yang telah sampai kepada kami, yang dia muncul dari para hisbiyun yang dipelopori atau ditokohi oleh Luqman Ba'abdu, Muhammad Afifuddin, Muhammad As-Sawid, Muhammad As-Sarbini, Askari dan Qamar Suaidi serta Usama Mahri dan jaringan mereka, telah memunculkan kembali ide-ide dan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Setelah mereka merasa berhasil, telah menyumpuhkan atau telah menjatuhkan orang yang di bawah mereka, dan juga ketika mereka telah merasa berhasil melengsarkan orang yang sederajat dengan mereka, semisal Zulkarnain, maka mereka pun bergembira akan hal itu. Dan sekarang mereka mulai lagi menengok kepada yang lebih tinggi, yakni para ulama ahli sunnati wal jamaah yang bersumber dari Daril Hadis Bidamaj. Mereka mulai mengintip-ngintipnya, mulai mencari celah-celah untuk bisa menjatuhkannya. Dan ini sudah terjadi dari 4 tahun yang lalu hingga sekarang masih terus mereka lakukan. Dan mereka tidak merasa puas akan hal itu. Mereka pun mulai lagi mencoba untuk menggoyang para nabi. Mulai lagi mereka untuk menjatuhkan wibawa dan untuk merendahkan para nabi. Di dalam lembar ini disebutkan, di dalam situs Mirathul Anbiya terdapat judul suatu tulisan, yaitu Ada Apa Dengan Al-Hajuri. Ada apa dengan Al-Hajuri? Jadi mereka membuat situs dengan nama Mirathul Anbiya. Akan tetapi jika kita melihat di dalamnya, tidaklah kita dapati terkhusus pada tulisan ini Ada Apa Dengan Al-Hajuri, melainkan beberapa poin yang di dalamnya tidak disebutkan satupun dari warisan Nabi, tidak disebutkan satupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nampak seperti ini penyelisihan terhadap manhaj para anbiya, bukan hanya penyelisihan, bahkan penipuan dan penisbatan kejelekan mereka kepada para nabi yang mereka sebut dengan mirasul anbiya. Mereka berdusta, menjatuhkan nama baik Al-Hajuri, menjatuhkan nama baik Ahlu Sunnah, dan mereka melakukan tindak kezaliman dan pemutarbalikan fakta yang mereka nisbatkan kepada anbiya yang mereka namai dengan situs mereka Mirathul Anbiya. Maka ini adalah kedustaan. Ini merupakan simbol dari simbol-simbol kehancuran mereka. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Sungguhnya kebinasaan kepada orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka kepada para nabi. Ini tidak hanya penyelisihan, akan tetapi termasuk pula sebagai kedustaan kepada nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya dan para nabi pada umumnya. Mereka berdusta, membuat manipulasi, membuat penipuan dan pemutarbalikan fakta yang mereka sandarkan kepada para nabi yang mereka namai dengan mirathul anbiya. Maka mereka dikenai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Jadi dalam tulisan ini, insyaallah kita akan bantah satu persatu. Mereka sebutkan tentang kejelekan-kejelekan Yahya Al-Hajuri. Jadi mereka menyatakan bahwasanya Syekhuna Yahya Al-Hajuri itu sudah sangat jelek, yang nanti insyaallah kita akan sebutkan. Dan pada judulnya disebutkan ada apa dengan Al-Hajuri. Jadi mereka mempertanyakan Al-Hajuri dan beberapa sikap kejanggalan Al-Hajuri dalam perang Dammaj. Jadi mereka mulai membuka lembaran perang Dammaj. Seakan-akan mereka itu berada di depan medan tempur. Seakan-akan mereka duduk langsung di medan tempur, atau seakan-akan mereka berada di Dammaj yang mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Akan tetapi tidak demikian. Dan mereka membuat persaksian-persaksian atau pernyataan-pernyataan semuanya adalah dusta, yang insya Allah kita akan sebutkan satu persatu. Pada poin pertama, mereka menyatakan penyusup di kalangan ahli sunnah. Siapa yang mereka inginkan? Apakah mereka inginkan Al-Hajuri penyusup? Tidak, kita dapati hal ini. Bahkan yang menyusup itu lebih pantas disandarkan atau dilemparkan kepada Muhammad Al-Imam. Dialah penyusup. Berapa lama dia di Dammaj? Kurang lebih 6 tahun. Pulang jadi Al-Imam, menggelari dirinya dengan Al-Imam. Kemudian menyusupkan fatwa-fatwa ngawurnya dalam membela Houthiin. Para Houthi pun bergembira dengan fatwanya, disetel di daerah Sa'dah, diperdengarkan kepada kita apa yang difatwakan oleh Muhammad Al-Imam, dan fatwa itu pun disebarkan oleh para Hizbiyun di Indonesia termasuk Muhammad Al-Fuddin dan sejaringan mereka. Dan mereka tidak ikut perang. Siapa yang ikut perang dari mereka? Di kitab siapa? Yang di kitab orang Indonesia dua pada perang ini. Abu Hurairah dan Abu Abdillah asal Tasikmalaya. Dan yang lainnya siapa? Abu Qudamah rahimahullah. Kemudian beberapa orang Malaysia. Siapa dari mereka? Dari orang-orangnya Luqman yang ada di Ma'bar dan di Fuyus yang ikut. Siapa? Kemudian mereka pun berkomentar, asal komentar. Dan dihasyid siapa? Dihajur siapa? Dihajur Faisal Al-Madani, yang dia dari Dammaj. Dia yang di sana. Apakah ada dari orang-orang yang Luqman, ataukah Luqman yang merasa sebagai pahlawan, sebagai wakil panglima laskar jihad, apakah dia ada? Ataukah dia mengeluarkan fatwa dukung dakwah, dukung Al-Hajuri, bantu Al-Hajuri? Tidak ada sama sekali. Bahkan mereka menyatakan di Dammaj itu bukan jihad tapi azab. Maka apakah kemudian mereka pantas bagi mereka mengucapkan ucapan seperti ini? Yang menyusup siapa sebenarnya? Luqman sendirilah yang menyusup. Menyusup di Dammaj. Berapa tahun pulang kemudian di Indonesia membuat kekacauan, keonaran. Tidak puas melihat Ja'far Umar Talib, dia pun ingin lensetkan Ja'far Umar Talib. Dia pun naik. Karena sudah merasa diri telah berhasil menjatuhkan Ja'far Umar Talib, dia pun ingin menjatuhkan Yahya Al-Hajuri. Syekhuna Hafizahullah Ta'ala. Afifuddin juga seperti itu. Ketika sudah merasa menjatuhkan Aunur Rafiq, lari ke Ja'far Umar Talib, mendapatkan naungan dari Ja'far, dibimbing Setelah itu dia pun merasa sudah mantap, Ja'farnya pun disikat. Jatuh Ja'far Umar Talib merasa puas dan mulai lagi menjatuhkan Syekhuna Yahya yang dia telah belajar ilmu hadis kepadanya, mengambil faedah ilminya dari Damman. Kemudian berupaya untuk menjatuhkannya. Sekarang mereka merasa sedang dalam pertempuran dan mulai lagi menyandarkan kebobrokan dan kejirikan mereka kepada para nabi. Setelah para nabi nanti siapa? Mungkin mereka akan mengikuti sunnah Ya'juj wa Ma'juj. Ketika mereka berhasil menghanguskan penduduk yang ada di muka bumi, mereka menantang penghuni langit. Dilemparkan tombak-tombak mereka ke langit. Dan Muhammad Afifuddin serta jaringan mereka semisal Luqman Abdul Deng, yang semisal mereka sudah semakin bobrok, sudah semakin jelek. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Tatkala mereka telah berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Sekarang telah terbukti. Sekarang telah terbukti pada mereka. Adapun perkataannya untuk mencerai beraikan barisan mereka dan melemahkan kekuatannya yang diinginkan dengan mereka, yakni ahli sunnah. Jadi mereka menamai diri-diri mereka dengan ahli sunnah. Kullu yadda'i waslam bilaila, walaila la tukiru bidhaka. Setiap orang mengaku berhubungan cinta kasih dengan Laila, akan tetapi Laila tidak mengakui hal itu. Laila mengingkari. Cantiknya Laila membuat para hisbiun ini tergiur. Akhirnya pun mereka menggunakan label atau menggunakan nama-nama mereka dengan nama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah jauh dari kalian. Jauh dari kalian, walaupun kalian menampakkan diri seakan-akan punya tamayuz, takkan tetapi kalian telah berada di wadi yang sangat jauh dari wadinya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah di sebelah timur, kalian berada di sebelah barat. Allahul Musta'an. Kemudian berkata, dengan itu membuat musuh dengan mudah menghinakan Ahlus Sunnah. Siapa yang membuat musuh dengan mudah menghinakan Ahlus Sunnah? Kalianlah sendiri. Kalianlah sendiri yang menjadikan musuh Ahlus Sunnah seperti Rawafid, Jaya. Kalian tidak memberikan dukungan kepada Ahlus Sunnah. Kemudian melontarkan ucapan seperti membuat musuh dengan mudah menghinakan Ahlus Sunnah. Bukankah musuhnya itu adalah kalian yang telah menghinakan Ahlus Sunnah, bahkan dengan lancang menyandarkan perbuatan jelek kalian kepada para nabi yang kalian namakan dengan mirats. Mirats. Allahul Musta'an. Dan merampas harta dan tanah mereka. Tanah mereka dirampas. Dirampas oleh Hufiyun di Damaj, di Kitab dan beberapa tempat lain. Tapi walhamdulillah pemerintah kaum muslimin Yaman masih memperhatikan hak-hak ahli sunnah. Mereka pun mempertanyakan tentang kerugian, melakukan pendataan, dan kemarin alhamdulillah datang lagi lembaran mempertanyakan hal ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada para pemimpin kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan menjadikan mereka mencintai al-haq dan membela al-haq. Pemerintah kaum muslimin seperti ini melihat kemaslahatan ahli sunnah, dengan itu meminta ahli sunnah untuk keluar dari Damaj. Dan alhamdulillah Syekhuna Yahya dengan bersegera keluar dengan diberi waktu 4 hari yang sangat tidak memungkinkan untuk persiapan 4 hari keluar. Dan pemerintah kaum muslimin Yaman, presiden Yaman, masya Allah, jazahullah khairan, telah berbuat baik kepada ahli sunnah. Maka tingkat kebaikan seperti ini patut kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa in akhadha malak aw daraba zahrak, tetap kita untuk mentaati. Walaupun dia itu mengambil hartamu atau dia itu memukul punggungmu, tetap kita taati. Bagaimana dengan para pemimpin seperti ini yang masya Allah tidak sampai memukul punggung kita, tidak sampai mengambil harta kita, bahkan menjanjikan untuk memberikan ganti rugi, apakah kemudian kita akan menentangnya? Maka penentangan terhadap penguasa adalah merupakan suatu tindak kezaliman yang bukan merupakan ciri-ciri ahlus sunnah, akan tetapi termasuk ciri-ciri khawarij adalah menentang penguasa. Dan kita keluar mentaati penguasa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jadi oleh karena itu, tanah yang ada di Damaj dan harta yang ada di sana, pemerintah sudah berjanji akan mengganti. Tanah yang di Damaj itu tidak semuanya milik dakwah. Milik dakwah bahkan sedikit, kecil. Adapun yang lainnya adalah milik masyarakat. Dan masyarakat yang akan mendapatkan ganti dari pemerintah. Alhamdulillah kita telah melihat orang-orang Damaj berdatangan di Masjid As-Sunnah ini. Dan mereka sedang mengurus akan hal itu. Dan alhamdulillah kebaikan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Maka apakah pantas kemudian hal ini dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan Al-Hajuri? Nah, bahkan orang awam Damaj yang ikut hijrah bersama kami memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Syekhuna Yahya. Ikut hijrah bersama Syekhuna Yahya. Dan dia pun terkadang sedih ketika tidak mendengarkan suaranya Syekh Yahya Hafizahullah. Maka apakah kemudian hal ini dijadikan sebagai suatu permainan untuk menjatuhkan Syekhuna Yahya? Inilah keadaannya mereka para hasbiun. Dari dulu mereka berupaya untuk memprovokasi. Sampai sekarang pun masih terus mereka nampakkan perbuatan jelek ini. Perbuatan jelek ini. Na'udzubillah. Syarun nas man tala umruhu. Paling jeleknya manusia adalah yang panjang umurnya, wasi amalu, dan paling jeleknya amalannya. Dan dikhawatirkan mereka ini yang masuk dalam hadis ini, mereka jelek di atas amalan mereka. Mereka panjang umurnya dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup, diselamatkan mereka dari ketika mereka berjihad di Ambon, diselamatkan dari kematian di sana, diselamatkan, ternyata mereka pun terjatuh dalam kebidaahan-kebidaahan, kemaksiatan-kemaksiatan, dan kemaksiatan yang nyata yang telah ada di hadapan mereka ini. Maka ini menunjukkan jeleknya amalan mereka. Maka mereka itu adalah syarrun nas, orang yang jeleknya manusia. Kemudian perkataannya memerangi ahlus sunnah salafiyin, memerangi ahlus sunnah, ungkapan memerangi. Jadi digambarkan seakan-akan Syekhuna Yahya itu sedang memerangi, memegang senjata, memerangi ahlus sunnah. Apakah mereka inginkan dari ahlus sunnah salafiyin ini siapa? Apakah Huthiyin? Karena Syekhuna Yahya memerintahkan perang melawan Husi dengan persenjataan. Terus memerangi dalam sisi apa? Di sini memerangi ahlus sunnah salafiyin. Diperangi dengan apa? Diperangi dengan ucapan, bantahan. Jadi memerangi ahlus sunnah siapa? Kami sudah katakan dari sebelumnya, tidak kami melihat sedikit pun dari Muhammad Ali Imam, Luqman Ma'abdu dan jaringan mereka kalau mereka itu adalah salafiyin. Akan tetapi mereka adalah hisbiyin dari zaman, dari sebelumnya mereka adalah hisbiyun. Tidak kita lihat ciri-ciri mereka sebagai ahli sunnah, melainkan zahirnya saja terlihat mereka mengenakan sunnah, memakai imamah, memakai jubah. Sebaliknya mau duduk bersama dengan ahlul bid'ah. Ini dia katakan, sebaliknya mau duduk bersama dengan ahlul bid'ah dan hisbiyah. Sebaliknya mau duduk. Syekhuna Yahya ketika datang keluar dari Damaj sampai di Sun'ah, disambut oleh kaum muslimin. Setiap orang merasa ingin bertemu bersalaman dengannya. Tidak hanya kaum muslim awam, bahkan orang-orang tokoh-tokoh kaum muslimin yang dituakan yang dikatakan sebagai ahlu bid'ah atau dikatakan sebagai orang-orang bukan ahlu sunnah, mereka pun datang ingin bersalaman dengan Syekhuna Yahya. Syekhuna Yahya menerima mereka, datang salam, kemudian duduk. Kemudian Syekhuna Yahya mau dikatakan sebagai sebagai hisbi, sebagai mubtadi, serta orang-orang menyimpang seperti Ahmad Al-Muallim, tokoh besar IM. Dia kalaupun seandainya datang benar, Syekhuna didatangi seperti disalamin, dinasehati. Dan termasuk adab yang baik, ketika seorang datang bertamu, ya kita tamu mereka. Kewajiban kita untuk menerima tamu itu. Apakah kemudian dikatakan orang yang menerima dan yang datang itu sama-sama? Kemarin hari Rabu datang juga di masjid ini, As-Sunnah ini, 4 orang dari ada yang dari Ma'bar, ada yang dari Zamar. Dan yang anak tidak kenal mereka, yang anak kenal hanya Mahmud sama Afif asal Gresik, Mahmud asal Surabaya. Yang duanya saya tidak kenal, yang tiganya saya enggak kenal. Saya tidak kenal yang tiga, 5 orang datang. Yang saya kenal 2, Mahmud sama Afif. Yang tiganya saya enggak kenal. Dan alhamdulillah datang, kami terima, duduk, disajikan minuman apa adanya. Duduk, mereka bertanya-tanya, ngobrol sebentar. Kemudian mereka pergi. Setelah pergi diberitahu bahwa salah satu dari mereka ada Mukhtar yang pernah ke Damaj. Mukhtar yang dikenal Ibn, yang nama aslinya Hergala Firlas. Dikabarkan seperti itu. Sampai ada orang-orang menyatakan, loh kok kamu terima? Ya saya terima. Karena tamu kita, mereka datang dalam rangka untuk mungkin menziarahi kita, ingin mengetahui keadaan kita, ya kita terima datang. Apakah kemudian Luqman bin Abdul Muhammad Afifuddin dan Aib Safruddin serta jaringan mereka menyatakan bahwa Mukhtar dan Mahmud serta Afif serta teman-teman mereka itu adalah hajurin, hajawirah? Apakah mereka akan menyatakan bahwasanya mereka itu adalah mubtadi karena duduk dengan kami yang selaku muridnya Syekh Yahya? Gimana pendapat mereka akan hal ini? Apakah berani mereka katakan? Kalau berani, ya silakan. Sehingga semakin nampak kalau kalian memang itu terdapat perselisihan di dalam hati-hati kalian. Apalagi Muhammad Afifuddin jelaskan dengan tanpa malu di dalam rekamannya bahwasanya di Ma'bar sudah terpecah belah antara murid-muridnya Zulkarnain, muridnya Ja'far Shalih dengan ahlus sunnah yang mereka. Jadi dia katakan bahasanya di Ma'bar terpecah murid-murid karena di sana ada orang murid-muridnya Zulkarnain yang ta'asub kepada Zulkarnain, murid-muridnya Ja'far Shalih yang ta'asub kepada Ja'far Shalih, dan dia tidak menyebutkan murid-murid mereka yang ta'asub kepada mereka. Jadi pandai sekali Muhammad Afifuddin ini kalau membuat kata-kata untuk menipu umat. Tapi bagaimanapun, sepandai-pandainya ucapanmu wahai Afifuddin, maka ucapanmu itu akan menghinakan dirimu sendiri. Tinggal kita menunggu kapan akan terjadi. Allahu musta'an. Jadi dia sebutkan di sini serta orang-orang menyimpang seperti Ahmad Al-Muallim. Jadi kalau Luqman bin Abdul jaringannya, mereka tidak menyimpang. Yang menyimpang itu Ahmad Al-Muallim, tokoh besar IM. Ini menyimpang. Adapun mereka yang jelas menyimpangannya seperti yang telah kita sebutkan tadi, tidak merasa kalau mereka sedang menyimpang. Dan yang lainnya disebutkan, dan yang lainnya, maksudnya yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah dan hizbiyah. Bahkan dia menyambut para tokoh tersebut dengan sangat ramah. Iya, ini menunjukkan akhlak yang sangat bagus. Ramah terhadap orang yang datang. Akhlaknya Rasulullah seperti itu. Sampai orang ketika datang kepada Rasulullah melihat wajahnya, Rasulullah mereka pun tertarik dengan Islam, masuk Islam. Arab Badui banyak itu yang masuk Islam. Arab Badui datang. Bahkan tokoh-tokoh Quraisy, Khalid bin Walid ketika datang kepada Rasulullah, setelah beliau membunuh kaum muslimin pada perang Uhud. Kemudian datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian mengusirnya? Apakah Rasulullah bermuka masam kepadanya? Tidak, Rasulullah senang dengan kedatangannya dia karena datang. Dan alhamdulillah kedatangannya dia menyebabkan masuknya Islam. Datang dia kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Akhlaknya Rasulullah patut untuk ditiru. Tidak hanya dengan diucapkan seperti para hizbiyun itu. Kemudian perkataannya memusuhi markis-markis ahli sunnah dan para pengampunya dari kalangan para ulama dan penuntut ilmu dan mencela mereka. Memusuhi markas-markas ahli sunnah. Siapa yang melakukan permusuhan pertama? Abdurrahman Al-Adani dan jaringan mereka yang berupaya menghancurkan markas Darul Hadis Damat, menjadikannya terpecah belah di dalamnya, yang menjadikannya berkeping-keping. Siapa yang pertama kali melakukan? Mereka itu sendiri yang membaca, mengikuti perkembangan fitnah ini. Yang membaca Mukhtasar Bayan dan yang semisalnya akan tahu hal ini. Dan yang tidak membaca, yang hanya mau mendengar dari lisan kotornya Muhammad Afifuddin dan jaringannya, maka dia akan tertipu bersama mereka. Dia akan bersama mereka. Fahuwa minhum. Maka dia bersama mereka, termasuk dari mereka. Dari kalangan para ulama dan penuntut ilmu. Para ulama, orang yang namanya ulama itu beramal dengan ilmunya. Adapun Muhammad Ali Imam, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi dan sejaringan mereka. Bukan beramal dengan ilmunya mereka. Ya, kita katakan mereka ulama, ulama hisbiyin, ulamanya mereka itu. Bukan ulama ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah adalah ulama yang beramal dengan ilmunya. Bukan asal taklid-taklidan. Bukan asal ijtihad ngawur-ngawuran. Pada saat bersamaan, dia mau menerima pimpinan-pimpinan kelompok-kelompok ar-rasyad wal-hikam, wal-hikmah. Dia menerima karena kita sebutkan tadi, datang. Ya, kita terima. Datang, kita terima, kita sampaikan nasihat. Bahkan kedatangnya mereka dengan kita nampakkan akhlak yang bagus, bisa jadi kita berharap semoga mereka dengan akhlak kita yang bagus itu menjadikan mereka tertarik kepada dakwah al-sunnah. Bukan datang dengan diperlihatkan muka masam, ditutup pintu, atau diusir, atau pergi ke sana, ke sana. Tidak seperti itu. Mereka ini semakin ngawur, semakin menampakkan kebobrokan akhlak mereka. Allahul musta'an. Dengan menyambut mereka dengan sangat ramah. Ya, memang kita ramah. Rasulullah itu sangat ramah. Sangat ramah. Menyambut orang dengan penuh keramahan. Ya, moga-moga dengan akhlak yang kita tampakkan itu membuat orang itu tertarik dengan kita. Tertarik dengan dakwah kita.